bertanya, pada malam ku bertanya, pada bintang sedang apa kau, duhai sayangku. Di sini angin menyampaikan salammu, salam sayang, salam sejuta cinta dan rindu. Sabar, sabarlah sayangku. Semua ini kan cepat berlalu. Sebutlah namaku di setiap nafasmu. Ku kan datang ke rasamu, dan rasakan aku membelaimu. Pejamkanlah matamu dan kau tenangkan hatimu, dan kau rasakan aku memelukmu. Sabar, sabar, sabarlah sayang. Cepat berlalu. Sebutlah namaku di setiap nafasmu. Bukan datang kepadamu sayang. Panggil, panggil aku segenap rasamu, dan rasakan aku membelaimu. Bukan datang kepadamu sayang. Panggil, panggil aku segenap rasamu, dan rasakan aku membelai.